أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا مزيدا وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين أعزني الله وإياكم الحمد لله Puji dan syukur terlebih dahulu. Marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur pada Allah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kita dalam petunjuknya. Memelihara kita dalam keislaman dan keimanan. Dan kita bersyukur. Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kita. Memudahkan kita untuk senantiasa menuntut ilmu. Sungguh ini adalah merupakan nikmat yang besar. Yang mana ini adalah merupakan wasiat dari wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita senantiasa menuntut ilmu. Karena ini adalah merupakan ciri tanda kebaikan yang besar dari Allah atas hambanya. Allah azza wa jalla telah memberikan kepada hamba kebaikan dengan diberinya ilmu. Petunjuk ini beliau sampaikan dalam sabdanya, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah taala kehendaki seorang mendapat kebaikan, Allah taala jadikan ia faham terhadap agama ini. Ikhwani fi din azanallahu iyyakum, dalam kesempatan yang mulia ini, sebagaimana mungkin telah sampai pada antum, insyaAllah akan kita sampaikan sebuah nasihat berkenaan dengan sabar di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh ikhwa barakallahu fikum, Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala sampai beliau menyampaikan, sampaikanlah salam untuk ahli sunnah dimanapun mereka berada. Karena sungguh mereka adalah amat sedikit. Sedikit di muka bumi ini. Ini menunjukkan kecintaan beliau kepada ahli sunnah. Karena Allah mencintai mereka. Kita hendaknya mencintai mereka. Dan iwafila azanillahu iyakum. Kalau kita lihat dari sisi makna sabar di atas sunnah ini. Kita semua memang dituntut untuk menjadi orang-orang yang sabar. Ketika kita benar-benar telah Allah beri petunjuk untuk menjadi seorang ahli sunnah. Mungkin satu hal untuk koreksi kita semua. Seperti dikatakan oleh Syekh Al-Alama Muhammad bin Hadi Al-Madkhali Hafizahullah Ta'ala. Beliau menyebutkan, kapan seorang itu dikatakan ahli sunnah. Ini untuk ukuran diri kita. Apakah kita termasuk padanya ataukah kita belum termasuk. Maka beliau katakan, ar-rajulu la yakunu min ahli sunnah illa idha kana, kata beliau, seseorang belum dikatakan ia dari ahli sunnah kecuali bila mana ada pada dirinya. Pertama, beliau mengatakan yang pertama adalah muttaba'an laha. Dia selalu mengikuti sunnah itu. Apa itu sunnah? Seperti yang ma'ruf di kita semua. Sunnah itu adalah apa yang diucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang diperbuatnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang telah disetujuinya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula ya, apa yang telah beliau contohkan dalam sisi akhlak, perangai. Ikhwah barakallahu fikum. Seorang tidak dikatakan dia itu ahlus sunnah sehingga ia benar-benar muttaba'an laha, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan sepenggal-sepenggal, sebagian-sebagian, tapi total. Dia mengikuti seluruhnya. Karena beliau memang teladan bagi kita dan segala sisi kehidupan. Tidak seperti apa yang dilontarkan sebagian orang-orang sururi dulu. Seperti ucapannya Yusuf Ba'isa dulu. Kita dalam manhaj ikuti ahlus sunnah. Dalam akidah. Dalam tarekat dakwah ikuti caranya tabligh. Ya. Dalam akhlak. Ya. Kemudian. Ya. Di dalam perkara ukhu atau dalam tanzim mengikuti ikhwanul muslimin. Jadi kecampur semuanya. Lihat dari pola pikirnya ini sudah jauh. Berarti menganggap tidak cukup kita mengikuti sunnah Nabi SAW dari pola pikir ini. Padahal kita kalau memang benar-benar ahlus sunnah, cukup ikuti Rasulullah SAW. Seperti Allah katakan, Qad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada bagi kalian pada diri Rasulullah SAW teladan yang baik. Dimangkana yarjullahu wal yaumil akhir. Dan subhanallah ikhwat, ternyata apa yang diungsung pemikiran ini itulah yang kemudian menjadi sebab berkembangnya ya manhaj baru di negeri ini. Sampai pada manhaj muwazanah. Insaf. Ya, untuk bisa berdamai. Sehingga kita tidak lagi kokoh di atas manhaj Nabi SAW. Hati-hati, nas'alullah salam afiyah. Dalam beberapa waktu lalu, kita sudah mengenal istilah MLM ya. Apa itu? Mutalawin. La'ab, makir. Sekarang sudah jelas. Bukan itu lagi. Tapi sekarang memang benar-benar sudah gabung. Kalau dulu kan masih kesana kesini. Ya. Dalam satu sisi mereka masih bersikap lembek kepada orang-orang Halabiyun. Ya, pengikut Ali Hasan Al-Halabi. Ya. Satu sisi mereka masih mengaku Ahlus Sunnah dan masih menganggap dirinya keras dengan mereka. Ternyata sekarang sudah gabung. Sehingga mereka sudah nyata. Tidak perlu kita tutup-tutup sudah lihat. Maka ikhwah barakallahu fikum. Ingat ikhwah. Jangan kita merasa saya ini tidak mungkin akan ikut seperti mereka. Ikhwah barakallahu fikum, sungguh. Betapa lemah hati kita. Tapi kita lanjut dulu. Kata beliau, tidaklah seorang dikatakan ahlus sunnah kecuali pertama mengikuti sunnah itu. Yang keduanya, muhibban wa muwalian li ahliha. Dia mencintai dan dia loyal kepada ahlus sunnah. Mestinya, kalau orang itu ahlus sunnah, dia pasti akan loyal kepada ahlus sunnah. Ya, ini seperti yang digambarkan oleh Syekh Rabi Hafizullah Ta'ala. At-tuyur taqa' ala askal ya taqa'. Burung itu tidaklah akan terbang kecuali bersama kawanannya. Anda pernah lihat burung gagak sama burung bango terbang bareng-bareng? Burung pati itu yang kecil, emprit itu, pernah bareng terbang sama burung buang gagak. Ya tidak mungkin. Pasti dengan lompatannya yang setipe dengannya. Di mana dia terbang, di mana dia hinggap, di mana dia. Seperti itu. Artinya, kalau kemarin kita masih mungkin ragu, apa betul? Ustaz Fulan ini dikatakan oleh Syekh Rabi begini, demikian. Yang dikatakan para ulama demikian. Sekarang sudah jelas. Mereka bergabung, bersatu. Naam iwa barakallahu fikum. Sehingga iwa, perhatikan. Kita hendaknya, kalau memang ahlus sunnah itu pastilah, dia akan senantiasa mencintai orang-orang ahlus sunnah, loyal kepadanya. Dan yang ketiganya, mubghidan lil bid'ati wa ahluha. Yang ketiga, kalau benar kita ini ahlus sunnah, pasti akan benci kepada bid'ah dan para pelakunya. Ya, tidak seorang itu mengaku ahlus sunnah kok masih senang dengan kebid'ahan dan pelakunya, tentunya itu dipertanyakan. Maka beliau katakan, fahadihi wal qiyasul haqiqi, ini adalah merupakan qiyas haqiqi, alladzi la yataghayyaru wa la yatahawwal, yang tidak mungkin akan berubah. Artinya akan menjadi barometer, ukuran, standar. Kapan seorang itu menjadi ahlus sunnah? Ketika dia selalu mengikuti sunnah. Karena namanya ahlus sunnah berarti ahli dalam sunnah itu. Ia ikuti, ia ilmui, dan ia pelajari, ia ikuti, ia amalkan dalam kehidupannya. Terus cinta kepada ahlus sunnah, loyal padanya. Dan yang ketiganya benci pada bid'ah dan para pelakunya. Dan seperti itu. Tabi wa barakallahu fikum, kembali kita pada tema yang kita sampaikan tadi. Ya, sabar ikhwah di atas sunnah, karena memang sungguh seperti yang digambarkan junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini beliau masih hidup. Dan kehidupan itu ya jauh dari masa kita sekarang ini. Beliau telah menyampaikan kepada para sahabat, "Ya'ti 'alaikum ayyam as-sabiru 'ala dinihi kal-qabr 'ala jamrah." Akan datang kepada kalian nanti satu masa di mana orang yang berpegang teguh dengan agamanya bagaikan orang berpegang bara api, memegang bara api. Sungguh ikhwan barakallahu fikum, dari sisi ya nyatanya ya, kalau kita pegang api secara nyata, bara itu kita pegang panas atau enggak? Kalau nyatanya bara yang kita pegang, api menyala, bara kita pegang panas secara nyata. Secara maknawi itu adalah penggambaran betapa beratnya seorang yang mengemban amanah ini, berpegang teguh dengan sunnah ini, berat. Namun ya, dengan dia sabar berpegang dengan ini akan selamat. Sehingga ihwa barakallahu fikum, tidaklah bersabar padanya kecuali orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dari hambanya ini. Dan Allah pilih orang-orang yang Allah pilih dari hambanya ini. Lalu apakah kita ya tidak ingin termasuk di antara orang yang Allah pilih? Tapi dari penggambaran yang beliau sampaikan ini, dalam kehidupan yang kita alami saat ini sungguh telah terbukti. Terbukti ketika kita berpegang dengan sunnah ini. Ya, ternyata ujian terasa berat memang. Bukan dari orang-orang kafir saja yang kemudian memfitnah, menghujat, bahkan memusuhi. Dan permusuhan mereka terus mereka ya, hembuskan melalui orang-orang yang memang benci dengan sunnah ini. Sehingga Yahudi mereka menggunakan orang-orang Syiah Rafidhah, menggunakan segala macam seperti Khawarij dan semisalnya, itu termasuk ya apa yang mereka bikin untuk menghancurkan kaum muslimin, tidak lain untuk menghancurkan sunnah. Maka perhatikan ya barakallahu fikum, jauh dari itu lagi seperti ucapan Syekh Naisuddin Al-Albani rahimahullah taala, bahwa ahlul bid'ah tidak segan-segan mereka, walaupun mereka muslimin, bergabung dengan Yahudi dan Nasara, orang-orang kafir, bahkan dengan seluruh ya agama Hindu, Buddha, Majusi dan yang lainnya, untuk memusuhi Ahlus Sunnah. Dalam hal satu ini mereka bergabung, dan mereka ya, kalau dulu mungkin mereka berbeda-beda agamanya nampak, sekarang justru telah muncul da'i yang menyerukan persatuan agama. Betul? Bahkan mereka itu telah mengungkapkan sejatinya mereka. Dan mereka membentuk satu fikih pun, fikih lintas agama. Jadi, fikih lintas agama ini memuat ya, seluruh keyakinan agama-agama yang ada. Hanya di situ Islam dijadikan sebagai label. Seperti ketika orang Hindu merayakan hari kematiannya, Islam mengikuti solidaritas dengannya. yang kemudian untuk kelihatan Islamnya, hari kematian yang hari sekian-sekiannya tetap jalan, kemudian ditambah dengan tahlilan. Supaya nampak Islamnya. Islamnya kan begitu. Nah, itu subhanallah ihwa barakallahu fikum. Kemudian ihwa barakallahu fikum, perhatikan. Jadi hari demi hari yang datang kepada kita bukan makin ringan. Untuk kita bisa berpegang dengan sunnah ini makin berat. Berat. Seperti yang digambarkan Rasulullah SAW tadi ihwa. Dan ihwa filaha azinallahu iyakum. Beliau Rasulullah SAW juga pernah. Mungkin seperti kita ini. Apakah kita tidak perlu berdoa kepada Allah? Ustaz, apakah kita, tidakkah kita berdoa kepada Allah saja? Supaya orang-orang yang menyusun sunnah semua dibinasakan. Karena mereka selalu menyusahkan kita, mamanya. Begitu kita punya doa, harapannya? Jangan. Khawatir. Kalau kita berdoa seperti itu, yang terkena ayah kita, adik kita, kakak kita, paman kita, atau keluarga dekat kita. Bisa terjadinya? Bisa. Maka jangan buru-buru. Coba perhatikan ihwa barakallahu fikum dalam hadis berikut ini. Ini satu penggambaran memang terkadang. Seorang yang berpegang teguh dengan sunnah ini. Kayaknya mau binasa kita dengan itu. Perhatikan, lihat hadis berikut ini. An Abi Abdullah Khabbab ibn al-Arab. Radiyallahu anhu qal. شقونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متسود برده بردة له في ظل الكعبة. Dari Abu Abdullah Khabbab ibn al-Arab radhiyallahu anhu berkata, aku mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum ingat kisahnya Khabbab masuk Islam seperti apa? Beratnya ia menanggung penderitaan setelah menyatakan keislamannya. Penyiksaan yang dia rasakan dari majikannya begitu berat. Sampai pernah dia dimasukkan dalam sebuah kamar kecil. Dikasih asap terus. Ya kalau kita masuk kamar AC enak ya. Ini kamar dah kecil dikasih asap terus kayak orang dikasih apa. Ya otomatis sudah kayak apa rasanya ya. Sesak apa? Ya sudah. Itulah setengah mati rasanya tentunya. Luar biasa. Belum lagi penyiksaan yang bertubi-tubi. Dengan berbagai pukulan semisalnya. Sampai dalam keadaan ia merasakan sakitnya penderitaan itu. Dia datang pada Rasulullah SAW. Dia temui Rasulullah SAW yang ketika itu dalam keadaan berselimutkan kainnya. Di bawah naungan Ka'bah. Fakulna, kami pun berkata. Ala tastansuru lana? Ala tad'u lana? Ya Rasulullah. Tidaklah engkau meminta pertolongan Allah untuk menolong kami. Tidaklah engkau berdoa kepada Allah agar Allah Ta'ala menyelamatkan kami atau menolong kami. Lihat maksudnya apa? Supaya cepat. Ya, dipisahkan. Cepat ditolong orang-orang yang menyiksa, yang memusuhi, cepat dibinasakan. Subhanallah ihwa barakallahu fikum. Tidak jauh beda dengan kita. Kayak seperti itu. Terkadang ketika ada orang yang ajak kita. Semoga tetap mampus dia. Kan begitu kadang-kadang. Jangan. Jangan gampang lesan kita melaknat, mengutuk, atau mendoakan. Jelek ya ikhwah. Karena bukan ini ajaran Rasulullah SAW. Nah. Kemudian. Faqala. Rasulullah SAW kemudian bersabda. Qad kana man qablakum. Yukhadur rajul fayufaru lahu fil ardi fayuj'anu fiha summa yu'tabil min syar fayudu'u ala ra'sihi fayuj'anu nasfaini fayumsitu biamsyatil hadid ma duna lahmihi wa hatmihi. Belum menggambarkan kepada kita, sungguh sudah terjadi, telah terjadi pada orang sebelum kalian. Mereka ditangkap. Ya, kemudian mereka ditanam badannya setengah badan. Orang-orang yang beriman ini maksudnya. Ditangkapin oleh rajanya yang kejam. Ya, disiksanya. Sampai ditanam setengah badannya. lalu ya diletakkan gergaji di kepalanya, kemudian digergaji dari kepala sehingga terbelah dua. Kira-kira itu ringan atau berat siksaan itu, ya? Kalau sudah dibelah kepala ini, kira-kira masih bisa hidup enggak? Masya Allah. Kalau tangan yang putus mungkin, tapi kalau sudah kepala dibelah sampai begitu, ya? Tentunya enggak mungkin harapan untuk hidup. Dan itu bukan bertindak lancar. Bisa bayangkan, begitu beratnya. Dan kata Rasulullah SAW, bahkan mereka disisir dari besi. Besi kasih panas, disisir kepalanya. Sehingga ngelupas. Ngelupas kulit kepalanya. Dan juga ngelupas daging terpisah dengan tulangnya. Dengan sisir besi. Otomatis luntur daging-daging ini. Dipisahkan dari tulangnya. Namun ikhbar Allah fikum. Yang demikian itu kata Rasulullah SAW. Ma yasudduhu dhalika an dini. Itu tidak membuat mereka itu terpisah dari agamanya. Meninggalkan agamanya. Wallahi. Kata Rasulullah SAW. La yutimmanallahu hadal amra. Hatta yasira rakibu min san'a ila hadra maut. La yakhafu illallah wa adiba ala ghanamih walakinnakum tasta'jilun. Rawahul Bukhari. Perhatikan ikhwah. Kata Rasulullah SAW, demi Allah, benar-benar Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyempurnakan urusan ini. Agama ini Allah akan sempurnakan. Sehingga dengan ya, maksud menyempurnakan, Allah akan menyebarkan sesuai dengan Allah kehendaki. Dan benar-benar menyempurnakannya. Sehingga sampai-sampai seorang yang berjalan dari Sana'a sampai Hadramaut, dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun serigala tidak ditakuti oleh kambing-kambing lagi. Akan tetapi kalian tergesa-gesa. Artinya pertolongan Allah pasti akan datang. Dan iwa fila azanillahu iyakum. Kalau setiap kali ada kesulitan ditolong, ada kesulitan sedikit ditolong. Bahkan belum datang kesulitan, sudah datang pertolongan. Ini terasa pertolongan itu. Akan lebih terasa pertolongan itu setelah adanya kesabaran tentunya. Nah, seperti antum lihat. Kalau setiap rasa lapar makan, haus minum, lapar-lapar. Itu beda dengan antum puasa, seharian full. Nggak makan, nggak minum, betul-betul lapar, betul-betul haus. Ya, beda nggak rasanya antum makan batal puasa sore dengan makan tiap hari yang nggak ada batas waktunya. Beda atau sana? Beda lah. Lebih nikmat yang mana? Ketika batal puasa, betul. Dan terasa betul nikmatnya. Artinya ikhwah barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menimpakan ujian kepada antum ahlus sunnah, itu bukan berarti Allah benci terhadap ahlus sunnah. Namun seperti yang disampaikan Rasulullah SAW dalam hadis Imam Bukhari, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bi khairan yusib minhu. Barang siapa yang Allah kehendaki seorang mendapat kebaikan, Allah Subhanahu wa taala akan timpakan musibah darinya, akan diuji. Ini sama dengan firman Allah yang Allah sebutkan dalam suratul Ankabut ayat yang kedua dan seterusnya. Dan yang ketiga. Allah sampaikan. Alif lam mim. Ahasibat nasu an yutraku an yakunu amanna wahum la yuftanun. Allah katakan. Apakah kalian mengira manusia? Apakah engkau menyangka? Bahwa engkau akan Allah biarkan begitu saja. Setelah engkau mengaku saya beriman. Lalu tidak Allah uji kalian. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna alladziina shaddaqu wala ya'lamanna as-kaadzibiin. Padahal sudah Allah uji orang sebelum kalian. Allah berikan ujian kepada mereka orang sebelum kalian. Sehingga nyata bagi Allah Subhanahu wa taala siapa di antara mereka yang benar dalam imannya dan siapa di antara mereka yang dusta. Ingat ikhwah barakallahu fikum. Begitupun ketika kita menyelami dakwah ini, mengikuti perjalanan dakwah ini, yang kita mengenal mulai dari tahun awal-awal 90. Kita masya Allah bersyukur kepada Allah yang dulunya kebanyakan dari asatidah kita adalah termasuk dari ikhwanul muslimin. Mereka bahkan sebagian dari khawarij. Artinya ikut ya pemahaman NII, N11 ya. Dulu ya model pemikiran Kartosuwiryo. Kemudian setelah datang dakwah Ahlussunnah, biiznillah masuk negeri ini. Ya, dengan melalui ya Ustaz Ja'far Umar Talib ketika itu. Ketemu dengan Syekh Mubil bin Hadi rahimahullah ta'ala, datang membawa perubahan-perubahan manhaj dan terus mengajak asatidah untuk kembali pada manhaj Ahlussunnah ini. Masya Allah, bergulir waktu berjalan sehingga yang semula mereka itu dengan pola pikir ikhwan muslimin berubah, sehingga banyak asatidah kembali kepada manhaj sunnah ini. Namun dalam perjalanan waktu ikhwah, ternyata kembali Allah menguji. Datang fitnah Ihya Uturat ke negeri ini. Abdurrahman Abdul Khaliq dan orang-orang yang telah ikut bersamanya masuk ke negeri ini. Membawa tawaran-tawaran sedemikian rupa, sehingga sebagian asatidah pun tergiur, sehingga terpecah dan terpisah. Ya, sehingga ada yang bersama Ihya Uturat, ada yang terus bersama manhaj sunnah ini, bersama masyayikh, kibar ulama. Dan muncul lagi terus dakwah berjalan, makin banyak asatidah masya Allah. Pulang dari Madinah, pulang dari Yaman, banyak. Tapi tidak luput dari ujian, dan demi ujian terus datang. Maka ikhwah barakallahu fikum, penyaringan ini sungguh sangat berat untuk kita lalui. Sehingga apakah kita akan ikut terhempas kandas dalam manhaj yang menyimpang, ataukah kita akan tetap kokoh? Tentunya kita hanya berdoa mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah meneguhkan diri-diri kita ini, ikhwah. Dan jangan kita menganggap, oh saya tidak mungkin akan menyimpang. Kita ingat masih apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Ma min qalbin min kulubil ibad ila bena asabi'ani min asabi rabbil alamin. Tidak ada satu hati pun dari hati hamba ini kecuali itu hati ada di antara dua jemari Allah Rabbul Alamin. Dan beliau menyampaikan kepada kita, in arada ayyukimahu aqamahu, in arada ayyuzirahu azzarahu. Bila mana Allah Ta'ala menghendaki orang itu kokoh, teguh di atas agamanya, akan terus dia kokoh di atas agamanya. Dan sebaliknya, ketika Allah Ta'ala menghendaki menyimpang, menyeleweng, dia pun akan menyeleweng. Wa kana Rasulullah SAW yaqul, dan Rasulullah SAW selalu berdoa, ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinika. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkan hati kami di atas agamamu. Ikhwafil a'azin Allah iyakum. Coba antum perhatikan dalam sejarah. Bahwa sungguh ujian yang ditimpakan kepada kita ini tentu tidak seberat ujian pada generasi awal umat ini. Karena Rasulullah SAW telah mengatakan, inna asyadal bala al-anbiya. Manusia yang paling berat ujiannya dari Allah itu adalah al-anbiya. Fal-amsal, fal-amsal. Kemudian yang berikutnya, berikutnya. Jadi beliau, Rasulullah SAW amat berat ujiannya. Begitu yang hidup bersamanya. Begitu yang sesudahnya. Namun, ikhwah barakallahu fikum, kalau dilihat dari sisi ini, ringan nampaknya. Ujian bagi kita enggak seberat yang diterima umat yang awal-awal. Namun karena kurangnya ilmu. Ingat ikhwah, seperti umamanya ketika kita sudah umur dewasa seperti kita ini, dan terbiasa kita dengan angkat berat, mungkin membawa semen satu bantal, ya satu sak, 50 kilo, kita masih bisa angkat sendiri. Tapi kalau anak-anak yang dibawa kita, kayak anak-anak kita ini mamanya, coba kamu angkat, nak. Berat, Abi. Kamu masih muda, masa berat? Angkat. Masih anak-anak ini. Ikhwah barakallahu fikum. Ini Abi kuat sendiri, kamu angkat sendiri. Beda ukurannya tentunya. Artinya ikhwah, ketika iman kita ini kokoh dan kuat seperti iman mereka, kita pun akan merasakan ringan ujian yang kita terima. Tapi kan lemahnya iman kita ini ikhwah, sehingga ujian yang ringan terasa berat. Ringan ujian kita. Masya Allah ikhwah barakallahu fikum, karena kita tidak dihadapkan dengan ya nyawa. Sedangkan para sahabat radhiyallahu anhum, mereka perhatikan di hadapan tantangan begitu berat membawa dakwah ini, menebarkan dakwah ini, yang mereka hadapi adalah Kaisar Persia Romawi, bukan tantangan yang ringan, belum dari musyrikin, ya, dari kalangan musyrikin, dan itu termasuk keluarga-keluarga mereka yang masih musyrik. Mereka sampai diuji oleh Allah dengan perang. Masya Allah, ikhwah barakallahu fikum. Sedangkan kita, Masya Allah, antum ngaji sama ujian paling hujan. Mau talim tapi hujan. Nah, terus bagaimana? Talimnya libur atau hujannya suruh berhenti? Hujan tetap turun, talim tetap jalan, kan begitu. Caranya bagaimana? Datang dengan mantel, datang dengan, Masya Allah, harus usaha. Karena apa, ikhwah, yang butuh kita. Jangankan untuk jiwa kita ini, ikhwah. Sedangkan antum kalau lapar di rumah biar hujan, pasti keluar cari makan, toh. Apa bilang istri, sudahlah, biar lapar tidur saja. Hujan soalnya. Nggak mungkin. Pasti akan cari mantel, cari payung, keluar, jalan, cari mana yang dibutuhkan. Nah, begitu. Andaikan kita bisa mengkiaskan. Tentunya, ini ilmu. Biarpun hujan, biar repot, kita harus upayakan. Itu namanya sabar. Sabar dalam menuntut ilmu. Dan ikhwah barakallahu fikum, ini untuk mengokohkan iman kita dengan ilmu. Seperti menguatkan badan kita dengan makanan, tidak membiarkan kita badan lapar jadi lemas, malas kerja dan tidak bisa apa-apa. Kita pun harus jangan biarkan jiwa ini kosong dari ilmu. Sehingga ikhwah barakallahu fikum, ya, perhatikan, kalau antum memandang sunnah ini adalah merupakan kunci keselamatan diri kita, baik untuk kita, istri dan keluarga kita, seperti dikatakan para ulama, tamassuk bisunnatin najat. Engkau berpegang teguh dengan sunnah, pasti engkau selamat. Begitupun seperti ucapan ya Imam Malik ibn Anas radhiyallahu an atau rahimahullah taala, bahwa as-sunnah kasafinatin nuh. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman kita ini seperti kapal atau perahu kaum Nuh, ya, di zaman Nabi Nuh alaihi salatu wasallam. Di mana siapa yang naik ke dalam kapal Nabi Nuh itu yang selamat. Siapa yang tidak, ya, pasti dia akan binasa. Sedikit kita melihat sejarah Nabi Nuh, ikhwah. Ketika Nabi Nuh telah dakwah sekian lamanya, 950 tahun menyeru kepada umatnya untuk mentauhidkan Allah, yang datang hanya ejekan dan cemoohan. Sampai pada saat mereka menantang bencana, menantang azab yang diancamkan pada mereka, Allah tidak serta-merta mendatangkan azab, tapi masih memberi kesempatan kebaikan bagi mereka. Nabi Nuh diperintahkan bikin kapal di tengah kota yang jauh dari laut. Memang yang namanya orang pengikut akal, kalau bikin kapal di pinggir laut mungkin masih masuk akal. Ini di tengah kota, sehingga mereka semakin ejek Nabi Nuh. Diejek, dibilang orang gila, dibilang ini itu segala rupa. Ya, kapal tidak mungkin berjalan di tengah daratan begini. Sehingga sampai pada akhirnya ikhwah barakallahu fikum, ingat, terkadang apa yang Allah perintahkan tidak masuk di akal kita. Begitu Nabi Nuh perintah Allah bikin kapal, Nabi Nuh apa protes? Ya Allah, buat apa bikin kapal? Protes begitu? Tidak. Jalankan. Itu perintah Allah. Dan ihwa barakallahu fikum, orang-orang yang mendewakan akal dan perasaannya pasti protes. Ya, kenapa bikin kapal di tengah begini? Bagaimana cara mengangkatnya? Bagaimana berjalannya? Terus sampai akhirnya ihwah, ketika sudah benar-benar terjadi pada akhir keputusan Allah datangkan bencana, Nabi Nuh menyeru kepada kaumnya, masuklah kalian ke dalam kapal ini. Karena datang azab ini dan mungkin tidak ada jalan selamat untuk kalian sudah naik kapal ini. Mereka mengejek dengan mendewakan akalnya. Kami bisa lari ke gunung. Tidak usah ikut kamu. Mereka masih berusaha untuk menentang terus. Sampai putra beliau sendiri. Ketika gelombang sudah naik tinggi. Dan kapal sudah berjalan dalam gelombang yang ada itu. Diseru putra beliau. Nabi Nuh naik ke atas. Ya. Menara kapal yang tinggi melihat. Anaknya nampak. Diseru kepada anaknya. Ya bunaya tamma'ana. Hai anakku naik sudah. Dia katakan. Awi bil jibal. Aku akan berlindung pada gunung itu. Lihat ikhwan. Diramaikan tidak mungkin kamu bisa selamat. Artinya orang kalau sudah terlanjur. Allah sesatkan. Biarpun dalam keadaan seperti ini. Tetap dia masih mengikuti perasaan akalnya. Mengikuti nafsunya, egoisnya, kesombongannya. Dan ini adalah penghalang-penghalang dari petunjuk hati-hati ikhwan. Perhatikan ini ikhwan. Sehingga, ikhwan barakallahu fikum, dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ini faedah buat kita ya. Kalau kita ingin mendapatkan manfaat atau faedah ilmu, dan kokoh dalam ilmu, maka perhatikan diri kita, jiwa kita, hati kita ini. Kata beliau, ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan dalam kitab fatwa beliau, al-qalbu idza kana raqiqan layyina kana qabulul ilmi sahla yasira. Ya, yang punya catatan ditulis baik-baik. Hati itu ketika dalam keadaan lembut, ya, hati itu dalam keadaan lemah lembut, santun, maka qabulu li ilmi sahla, penerimaan terhadap ilmu mudah. Kalau hati kita ini lemah lembut, penerimaan terhadap ilmu itu mudah. Ya siro, gampang. Warasal ilmu fi, dan akan kokoh ilmu pada hatinya. Wasabata wa asra, dan akan kokoh ilmunya dan akan berdampak, akan nampak pengaruhnya. Namun sebaliknya, wa in kana qasiyan ghalidha, kalau hati itu keras, kaku, ya, karena qabulul ilmi sa'ban asira. Pasti. Untuk menerima ilmu akan sulit dan susah. Sempit lagi sulit. Untuk menerima ilmu sempit dan sulit. Masuknya ilmu kepada hati dan sempit, sulit. Naam. Makanya kata beliau, "Fala buddha ma'a dzalika ayyakuna zakiyan safiyan salima." Makanya untuk bisa kita mendapatkan ilmu, haruslah jadikan hati ini zakiyan, bersih, safiyan, jernih, saliman, selamat. Jadikan hati ini seperti itu. Hatta yazaku fil ilm, sehingga akan menjadi tumbuh di hati ini ilmu. Wa yasmiru fihi samaran tayyiban, dan akan berbuah ilmu dalam jiwa ini buah-buah yang baik. Saya ulangi ya. Jika hati itu keras, kasar, kaku, maka untuk menerima ilmu akan sempit dan sulit. Maka mesti, kalau kita inginkan ilmu, jadikan hati ini bersih, jernih, selamat. Sehingga tumbuh dalam hati ini ilmu. Dan berbuah. Kemudian menghasilkan buah yang baik. Apa buah daripada ilmu ikhwa? Amal. Kalau orang dari hati sudah bersih, ilmu masuk, menyatu dalam hatinya, tumbuh kebaikan darinya. Subhanallah ikhwa. Dari ucapannya baik, dari sikapnya baik. Dan nilai baik tidaknya itu bukan ukuran berperasaan ikhwa. Ukuran baik tidaknya adalah dari syariat. Nah, dan antum jangan menganggap bahwasanya dengan perasaan itu penilaiannya. Sehingga kalau dengan perasaan seperti yang kita lihat sekarang, banyak orang yang menganggap bahwa bid'ah itu adalah hasanah. Bid'ah itu baik. Ya, kalau hatinya sudah ada kecintaan kepada bid'ah, otomatis amalannya pun akan cenderung pada amalan bid'ah. Kalau hatinya sudah ada kecenderungan kepada sunnah, ya otomatis akan mengikuti sunnah. Kan seperti itu. Dan yang kita bingungkan ini justru, ya, yang terjadi zaman kita ini, orang melisannya mengaku mengikuti sunnah, amalannya malah benci kepada ahlus sunnah. Nah, ini bagaimana? Ini ikhwah barakallahu fikum yang namanya syubhat, membuat kerancuan dalam agama ini. Dan ini adalah hanya orang-orang yang rasihuna fil ilm, yang dia itu dalam ilmunya, ini yang bisa mengungkap fitnah ini. Sehingga kita ikuti kibarul ulama dalam perkara ini untuk apa? Menyelamatkan diri kita, ya, petunjuk mereka. Ikhwah, mungkin kalau diibaratkan zaman kaum Nabi Nuh, sunnah ini seperti ucapan Imam Malik tadi adalah seperti perahunya. Sehingga orang-orang yang memang belum mendapatkan taufik dari Allah Ta'ala, selalunya mereka mengejek kepada orang-orang yang membawa sunnah di tengah-tengah kehidupan umat ini. Dan mereka mengajak, kalau bisa kalian semua seperti mereka, tidak usah ikut sunnah ini. Namun sungguh ikhwa barakallahu fikum, yang seperti ini justru adalah nilai tersendiri. Kalau antum bisa kokoh bersabar di atas sunnah ini, maka sungguh Allah akan berikan pahala kepada kita luar biasa. Dan ikhwah barakallahu fikum, sepertinya Allah katakan dalam Al-Quran, fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw fa in tawallaw fa innamahum fi syiqaq. Kalau mereka itu beriman seperti iman kalian, para sahabat maksudnya. Kalau orang-orang yang datang sesudah para sahabat seperti kita-kita ini termasuk, bisa beriman seperti iman mereka, modelnya seperti imannya para sahabat, faqad ihtadaw, berarti mereka benar-benar di atas petunjuk. Namun kata Allah, fa in tawallaw, kalau mereka berpaling, tidak seperti yang ada pada mereka para sahabat itu, fa innamahum fi syiqaq, berarti mereka sesat, menyimpang. Nah ikhwah, tentunya yang tahu itu para ulama penyimpangan-penyimpangan itu. Kita awalnya menganggap dakwah ikhwanul muslimin dakwah yang paling bagus ketika itu. Begitupun banyak asatidah kita bersama dalam manhaj ikhwanul muslimin ini, dengan tanzimnya, organisasinya yang terorganisir bagus, cara taklimnya, metodenya, masya Allah. Ternyata setelah kita mengenal manhaj ahlus sunnah, batil mereka. Karena memang pendirinya ahlul batil, Hasan al-Banna, adalah seorang tariqah sufiyah batiniyah. Ya, mereka, dia adalah penganut sufiyah batiniyah. Batil. Sehingga kalau sesuatu muncul tumbuh dari kebatilan, ya otomatis. Terong, buahnya terong. Cabai buah cabai, kan begitu ya istilahnya. Karena dari kebatilan muncul ikhwan muslimin. Yang seperti apa dituturkan oleh Syekh Ali Al-Hudzaifi hafizullah ta'ala, ketika datang ke negeri kita ini, melihat dakwah ahlus sunnah masya Allah, beliau menyampaikan, ketika beliau selesai daurah di Jogja, kan beliau berjalan, ya, beliau ke Maluku, Makassar, ke Bali, ke Sumatera, berjalan begitu masya yang tiga orang itu. Dan beliau menyampaikan kesimpulan kepada kita dengan takjub dan memuji Allah Ta'ala. Masya Allah, dakwah ahlus sunnah ini di negeri kalian Indonesia ini luar biasa. Teratur, rapi, seperti terorganisir. Pada kalian, ya, tidak seperti ikhwan muslimin. Andai kan ikhwan musliminnya di Mesir yang di belahan bumi ini, mereka melihat seperti ini, tentunya mereka akan malu. Mereka yang mendengung-dengungkan tanzim, ya, organisasi-organisasi ini supaya, karena mereka punya syubhat, seperti yang pernah kita sampaikan syubhat ini dulu ketika kita masih seperti mereka, punya prinsip apa? Ya, al-haqqu bila nizam, yaghlibul batil bin nizam. Ini slogan batil sebenarnya, bukan hadis ya, jangan ditulis, bukan hadis. Apa semboyannya? Ya, kebenaran yang tidak terorganisir akan dikalahkan oleh kebatilan terorganisir. Ini bisa, padahal ini kalau kita membuka Al-Qur'an terbantah dengan sendirinya. Idza ja'al haqqo wa zaqal batil, inal batila kana zahuqa. Kan begitu Allah Ta'ala sampaikan dalam ayat Al-Qur'an. Kalau sudah datang kebenaran, sirnalah kebatilan, karena batil pasti sirna, binasa. Nah itu ikhbar hatika. Walaupun terorganisir sedemikian rupa, mana sampai detik ini mana perjuangan ikhwan muslimin yang berhasil? Mana? Tidak ada. Di negeri mana? Mesir, hancur. Di mana lagi? Yang paling besar di Mesir. Anam dari sana, asal-muasalnya. Ya ikhwan barakallahu fikum. Tapi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan dakwatu tauhid, negeri Saudi ini suatu contoh. Negeri tauhid Allah jaga sampai saat ini. Masya Allah ikhwah barakallahu fikum. Nah, makanya ikhwah perlu kita semua menyadari bahwa apa yang disampaikan Rasulullah SAW tadi, beratnya mengikuti sunnah ini atau membawakan sunnah ini dalam tengah-tengah kehidupan, itu adalah merupakan ujian. Allah katakan dalam Al-Qur'anul Karim surat Muhammad ayat 31 sallallahu alaihi wasallam, "Wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin." Dan pasti kami akan uji kalian sehingga kami tahu siapa di antara kalian yang benar-benar ya mujahid dan siapa di antara kalian yang benar-benar bersabar. Siapa yang benar-benar berjuang di antara kalian? Dan siapa yang bersabar? Kita perlu perjuangannya ikhwah. Terutama antum sampaikan kepada istri-istri antum. Akhwat, saudari kita, kaum muslimat. Ya, supaya mereka bersabar di dalam membawakan sunnah ini. Di mana sungguh mereka ini ya, sedikit sekali di tengah umat ini yang bersabar dengan syariat yang Allah telah tetapkan bagi mereka. Dengan pakaiannya yang nampak menyolok, aneh, dan tidak lumrah di tengah masyarakat. Orang cenderung buka-bukaan, tampilkan aurat, tampilkan kecantikan, keelokannya. Justru kalian, istri-istri kalian, ahwat-ahwat ahlus sunnah, berusaha untuk menutupinya. Menutupi apa ikhwah barakallahu fikum? Aurat mereka dengan hijab syar'i. Yang ini semua tentunya adalah merupakan ya, ujian berat. Antum saja cuma berpakaian begini sudah di ejek. Yang jenggot ini aslinya laki-laki tumbuh, ketika dibiarkan tumbuh, diejek enggak? Yang ejek juga sebenarnya punya jenggot kalau dibiarkan. Ya gitu. Apalagi wanita mengikuti hijab syar'i. Sampaikan hadis berikut ini satu contoh buat mereka. Disebutkan dalam satu hadis An Atha ibn Abi Rabah. Qala, dari Atha ibn Rabah, ya, ibn Abi Rabah, ia berkata, qala li ibnu Abbas, berkata padaku ibnu Abbas. Ingat ikhwah, Atha ibn Rabah ini ulama dari tabi'in, murid Ibnu Abbas radhiyallahu an. Kalau antum lihat dari postur tubuhnya orang ini, masya Allah ikhwah barakallahu fikum, sudah orangnya kecil, hitam, baru apa namanya model tubuhnya ini boleh dikatakan cacat, ya, tidak, posturnya tidak seperti yang antum-antum ini, masya Allah. Tapi dia adalah sebagai mufti di Mekah. Sampai, ya, insyaallah Raja Malik bin Marwan itu, ketika datang menemuinya, meminta fatwa padanya, kemudian karena orang sudah berkumpul padat di depan beliau, biarpun ini adalah raja, khalifah, ketika itu menanyakan tentang bagaimana manasik haji Rasulullah SAW, disuruh antri nanti. Yang tanya duluan ini yang dijawab duluan. Sejak itulah khalifah ini mengatakan pada anak-anaknya, wahai anakku, sungguh aku telah menyaksikan ternyata orang yang lebih berilmu, orang yang berilmu lebih dimuliakan di raja. Kalau begitu kamu belajar ilmu kepada apa? Ibn Abi Rabah. Ya. Kemudian ya barakallahu fikum, ayahnya ini menyuruh putranya belajar. Datang ke Mekah untuk belajar. Sampai di Masjidil Haram, ditanya mana orangnya? Ditunjukkan itu orangnya. Kaget. Orang yang begitu modelnya. Masya Allah ikhwah. Kata ayahnya, justru Allah memuliakan bukan karena rupa, bukan karena tahta, karena ilmu yang ada padanya. Baik, kita lanjut ikhwah. Sedikit saja itu. Kisah supaya kita agak ya terpanggil. Artinya kemuliaan itu dari sisi ilmu. Berkata kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Ala urika mara'atan min ahli jannah?" Maukah aku tunjukkan kepada kalian, kuperlihatkan pada kalian wanita dari penduduk surga? Fakultu, maka aku berkata, bala, baiklah ya Ibnu Abbas. Mana dia? Qala, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, hadil mar'atus sauda, ini wanita yang hitam ini. Disebutkan para ulama, postur wanita ini jangkung, kurus, hitam lagi. Masya Allah. Eh, kayak apa kira-kira? Anda bisa bayangkan ya? Bukan kayak ya, model bintang film. Bintang iklan. Bukan begitu, ikhwan. Ini sudah dikatakan dia posturnya jangkung, tinggi, kurus, hitam. Nah, datang wanita ini dulu kepada Nabi SAW. Atatin Nabi SAW faqala, dan dia berkata, inni usra'u. Wa inni atakashafu. Fad'ullah ta'ala li. Kata perempuan ini, ya Rasulullah, saya ini seorang yang terkena penyakit ayan, epilepsi. Dan aku takut kalau sampai tersingkap auratku. Kira-kira kalau orang seram mau ejek apa? Terbuka juga gak ada orang yang kepengin kok. Hitam. Kan begitu. Karena orang sekarang gak mengejek kan begitu. Ini bukan hitam bajunya ya, kulitnya memang hitam. Dikenal oleh para sahabat, oh ini hitam, kurus, jangkung. Kemudian dia bertanya, berkata Rasulullah, kepada Rasulullah SAW, aku ini wanita yang terkena penyakit ini, epilepsi atau ayan, ya, dan aku takut kalau sampai tersingkap auratku. Doakan untukku ya Rasulullah, agar aku sembuh. Maka beliau Rasulullah SAW berkata kepadanya, in syi'ti ya sabarti walakal jannah walakil jannah wa in syi'ti da'atu Allah ta'ala ayu'afiki. Kata beliau, jika engkau ya bersabar dengan keadaanmu itu, pasti Allah akan masukkan engkau ke dalam surga. Dan jika engkau mau aku doakan sembuh, sembuh insyaallah dan izin Allah ta'ala. Maka wanita ini serta merta pilih yang mana coba? Pilih yang mana? Dia berkata, asbir. Faqalat, aku pilih sabar ya Rasulullah. Faqalat, inni atakasyafu. Tapi aku ini takut terbuka auratku. Cerdasnya dia. Dari satu pilihan, antara sembuh atau surga, dia pilih mana? Kalau kita pilih mana? Sembuh dulu. Nanti gampang tobat, kan begitu. kamu sakit datang buat dukun ini, syirik ini. Tidak apa-apa, yang penting besok tobat. Masya Allah, ya kalau saya sempat tobat, lo enggak. Ini perempuan cerdas. Walaupun posturnya seperti itu, ikhwah. Mungkin kalau kriteria antum enggak masuk. Enggak masuk nilai, ya. Yang dilamar, istilahnya. Tapi dia Masya Allah, dia pilih sabar. Aku bersabar ya Rasulullah, doakan agar tidak tersingkap auratku. Kata dia, fad'ullah alla atakasyaf. Doakan kepada Allah agar jangan sampai tersingkap auratku. Fada'alaha maka Rasulullah mendoakan dia. Hadis Imam Bukhari Muslim. Artinya kepada para akhwat ummahat. Masya Allah. Dengan apa yang Allah berikan kepada antunna. Dari postur tubuh yang Masya Allah tentunya sempurna. Kemudian Allah menguji sabar enggak dengan pakaian syar'i, hijab syar'i itu. Di tengah masyarakat yang sungguh. Jauh dari nilai-nilai syariat. Dan antum suami. Sabar enggak? Membawa istri yang seperti itu di tengah-tengah keluarga. Jangan dia telah ya aneh asing di tengah-tengah keluarga, antum bikin aneh, enggak pernah diajak ketemu keluarga, enggak pernah diajak silaturahmi, ini tambah aneh lagi nanti. Justru kalian lebih mestinya. Biarpun dia pakai hijab syar'i, tetap silaturahmi, datang ke paman, datang ke bibi, datang ke orang tua, datang ke saudara, terus ya. Terus jangan sampai menjadi penghalang. Kenapa kamu gak pernah ajak istrimu kesini? Habis kalian ejek-ejek. Jangan begitu ikhwah. Justru jangan pedulikan ejekan itu. Datanglah silaturahmi. Jangan lupa bawa hadiah sedikit untuk mereka. Kalau paman kita, om kita, mumanya mereka jengkel, marian kita. Bawa hadiah untuk anaknya. Kalau yang seneng kan? Orang tuanya lama-lama juga kan? Seneng masa mau diusir? Gak mungkin. Ini ikhwah. Terus sabarkan diri kita. Karena ini adalah hak dari Allah Ta'ala. Ingat ikhwah. Sunnah ini adalah hal yang benar. Dan dikatakan oleh para ulama bahwasanya al-haqqu dhalatul mu'min. Kebenaran ini adalah harta yang hilang dari milik seorang mukmin. Kalau antum kehilangan dompet, uang. Dan antum dapati itu nyatanya tak uang antum. Kira antum tinggalkan atau ambil. Antum hilang dompetnya. Jatuh. Lalu antum balik dengan motor. Sudah lihat itu dompet antum. Mau dibiarkan begitu. Pasti dia bang? Ambil. Begitu pula antum bilang mau ngaji, cari kebenaran. Sudah datang kebenaran, mau diapakan? Dibuang. Didengar saja. Dilewatkan. Tidak, ambil. Itu namanya kita mau baik ikhwah. Jadi kebenaran ini adalah hal yang hilang dari kita orang mukmin. Ambil. Dan ikhwah barakallahu fikum, perhatikan ini. Kisah yang seperti ini. Kisah seperti Habab bin Arad tadi. Pelajaran bagi kita semua untuk terus kita bersabar di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi sudah boleh ingatkan yang datang zaman itu bukan makin ringan, makin berat, makin berat. Dan ya barakallahu fikum, kalau beban makin berat kita makin lemah, berarti makin gak kuat kan begitu? Tapi kalau seiring dengan beban makin berat kita makin menguatkan diri kita. Insyaallah kita akan mampu bertahan. Dan wa fil barakallahu fikum. Ya. Perhatikan ketika beliau sampaikan hadis berikut ini, An Abi Abdurrahman Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala, ka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yakin nabiyyan min al-anbiya. Dari Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, seakan-akan aku melihat pada Rasulullah SAW ketika itu sedang menceritakan seorang nabi dari para nabi. Salawatullah salamu alaihim, semoga Allah berikan kepada mereka salawat dan salam. Darbau qawmuhu fa'adamauhu wawayam sahuddam anwajihi. Belum mengkisahkan kisah nabi-nabi Allah yang dipukul, disakiti oleh kaumnya sampai mengalir darah dari wajahnya. Lalu Nabi itu hanya mengusap darah itu. Yaqul sembari berkata, Allahumma gfirli qawmi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah ampunilah kaumku, sungguh mereka orang yang tidak mengetahui. Itu lihat ikhwah. Beliau menggambarkan kesabaran seorang Nabi. Dari penganiayaan kaumnya. Sampai diperlakukan begitu. Sabar. Dan kayaknya dalam perjalanan dakwah kita ini tidak ada. Tidak ada apa ikhwah? Sampai seperti itu. Karena ngaji dipukul sampai berdarah-berdarah. Ada? Kayaknya hampir tidak kita dapati. Hanya mungkin dilarang, diancam. Itu hal yang wajar. Tapi untuk seperti mendapatkan, para sahabat mendapatkan, jauh. Seperti Bilal ibn Rabah mamanya, jauh. Apalagi subhanallah ikhwah. Di negeri kita, ya, negeri Indonesia ini, Masya Allah. Dan Masya Allah, dulu awal dakwah ini dengan sekarang, sudah jauh. Sudah Allah mudahkan, banyak kemudahan di zaman antum sekarang ini. Dibanding dulu di zaman awal Orde Baru itu. Yang awal dakwah ini, zaman masih Orde Baru. Masya Allah, berat, sulit. Kita mengisi daerah lain harus ada SIM. Bukan surat izin mengemudi. Surat izin mengisi. Jadi kita datang begini mamanya harus lapor dulu. Ya, Babinsa, Koramil ini. Nunjukkan surat SIM-nya. Bahwa ini adalah da'i dari kampung ini. Datang sini untuk menyampaikan dakwah. Ya, hasil begitu dulu. Diberlakukan begitu. Sehingga sulit berdakwah, berkembang. Tapi masa sekarang, Masya Allah, muslimin. Luar biasa. Dimudahkan oleh Allah. Seiring dengan kemudahan itu juga seluruh ya kelompok-kelompok pun sama. Sehingga seperti air bah banjir datang. Si Arofido datang. Fus masuk. Kemudian teroris masuk. Segala pemikiran khawaris masuk. Berbagai macam pemikiran masuk. Mudahnya negeri ini. Maka iho barakallahu fikum antum harus hati-hati. Sabar dalam perkara ini. Maka itulah Allah katakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu. Wahai orang yang beriman, sabarlah kalian dan teruslah kalian sabarkan diri kalian. Ya, warabitu dan kalian waspadalah. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kalian kepada Allah, pasti kalian akan bahagia. Ilafillah a'azzanallahu iyyakum. Ya. Kita tentunya bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika Allah subhanahu wa ta'ala telah membimbing kita terhadap kebenaran ini. Dan coba renungkan kalimat ini. Berkata Syekh Shalih Fauzan hafizhahullah ta'ala. Ini yang menjadi rujukan sebagian mereka orang-orang halabiyun. Syekh Shalih Fauzan. Ya. Padahal sungguh beliau telah menasihatkan kepada kita semua. Beliau katakan, Alladhi yuridul haq, yafrahu bin nasihah, wa yafrahu bitanbihil alal khata'. Kata beliau, Hafizhahullah ta'ala, orang-orang yang benar menginginkan kebenaran, pasti akan gembira mendapat nasihat. Gembira, bahagia dengan nasihat. Dan gembira, lapang dada dengan peringatan-peringatan yang disampaikan saja dari kesalahan-kesalahannya. Perhatikan itu ikhwah. Untuk kita dan untuk yang lain. Perhatikan. Kalau kita ini ya, menginginkan kebenaran tentunya ketika dapat nasihat senang. Ketika dikritik senang. Ditunjukkan kesalahannya supaya rujuk dan taubat dari kesalahannya senang. Bukan kemudian cari pembenaran. Seperti halnya mereka orang-orang yang bersama halabiyun. Diperingatkanlah Syekh Rabi. Dari kesalahan-kesalahannya. Bukannya rujuk. Cari pembenaran. Ada syekh lain yang membelanya katanya. Ada syekh lain ulama lainnya memberi tazkiyah padanya. Sehingga mereka merasa enggak benar. Bahkan yang disalahkan Syekh Rabi yang disalahkan. Subhanallah iha barakallahu fikum. Nas'alullah ma'afiyah. Ya. Diberi nasihat bukannya senang. Malah merasa lebih tahu semua. Lebih pintar dari yang memberi nasihat. Ini hati-hati ikhwah. Kita butuh nasihat. Supaya kita terus bersama kebenaran dan kita ada di atas kebenaran. Dan ya fila azinallah iyakum. Mari jam berapa nih? Kita sekolah dulu atau kita lanjut? Saya bihwa barakallahu fikum sampai ada tahrim nanti. Ada salawat tahrim nanti. Setelah ngaji itu. Langsung ada. Mungkin kami bacakan beberapa hadis lagi, ikhwan. Berikut ini, ikhwan. Untuk menjadi penghibur kita. Rasulullah SAW telah bersabda. Dalam hadis, qala Rasulullah SAW, inna 'idhamil jaza ma 'idhamil bala. Wa inna Allah Ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum. Faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukh. Sungguh besarnya pahala balasan Allah bersama besarnya bencana ujian yang kita terima. Dan sungguh Allah Ta'ala ketika mencintai satu kaum, pasti Allah uji mereka. Maka siapa ridha, Allah ridha padanya. Siapa benci, maka Allah benci padanya. Apalagi ihwa barakallahu fikum. Seorang mukmin ketika ia mengikuti kebenaran ajaran Allah, mengikuti al-haq, tentunya ujian demi ujian akan ia dapatkan seperti yang Allah katakan dalam firman-Nya, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin. Demikian telah kami jadikan tiap-tiap nabi itu adanya musuh dari kalangan mujrimin, orang-orang yang pendosa. Yani mereka orang-orang yang menentang kepada Rasulullah SAW. Terus akan menjadikan musuh. Memusuhi ya kita semua. Memusuhi orang-orang yang mengikuti kebenaran ini. Mengikuti Rasul ini. Kalau dulu Rasulullah SAW itu dari keluarganya, dari kaumnya. Begitupun kita akan rasakan seperti yang dirasakan oleh beliau. Tapi ingat ikhwah. Kesabaran inilah yang beliau katakan dalam hadis. Inna nasra ma'as sabr. Pertolongan Allah datang dengan kesabaran. Ya. Maka kata Allah Ta'ala, kalau engkau sabar dengan mengikuti sunnah Rasulullah SAW ini, kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Cukuplah Tuhanmu, Rabbmu yang akan terus membimbingmu, memberi petunjuk padamu, wa nasira dan yang akan menolongmu. Ihwa fila ajil wa iyakum. Barangkali kita kalau melihat ya tantangan dakwah yang semakin berat dan demikian berat, rasa-rasanya kayak kita lepas saja, kembali awam saja sudah. Iya. Ah, kayak orang umum saja sudah. Enggak usah pakai jenggot lagi, enggak usah pakai jubah lagi sudah. Pakai yang begitu saja sudah. Enjoy saja, selesai urusan sudah. Selesai urusan begitu? Tidak selesai ternyata ikhwah. Justru ini berarti kita telah menyimpang dari ajaran Allah dan akan menghadapi bencana lebih besar. Kalau kita sabar ikhwah barakallahu fikum, pertolongan Allah yang kita harapkan. Namun terkadang orang ketika menunggu saat tiba datangnya pertolongan, ya, yang tinggal sedikit lagi saatnya tiba, terkadang kesabarannya hilang. Sampai orang banyak berkata, habis sudah kesabaranku. Kan begitu. Katanya apa? Sabar ada batasnya. Kan begitu. Nah, inilah. Jangan antum batasi. Karena kalau antum bilang sabar ada batasnya, sama saja tidak sabar. Iya tak? Tinggal sehari lagi sudah gak sabar. Habis sudah sampai hari ini sabarku. Sehari ini saja sabar engkau. Gak sabar lagi. Habis berarti gak sabar memang. Sabar sih terus. Sampai. Ya. Karena Allah katakan sabar ini bagian dari ibadah. Ya sampai kapan? Sampai mati. Begitu ikhwah. Sehingga kita mati di atas sabar atau gak sabar. Makanya Rasulullah SAW menyampaikan. Ya. Termasuk syahid dari umat ini al-maftun. Orang yang mati karena sakit perut. Dan termasuk tanda-tanda husnul khotimah. Itu orang yang meninggal dunia karena sakit perut. Kalau dia sabar. Kalau dia sabar. Tapi karena orang yang sakit kadang gak sabar. Itu yang membuat dia gak dapat pahalanya. Ya ikhwah. Kalau sabar. Insya Allah dia mati dengan kesabaran di atas penderitaan sakitnya. Surga. Husnul khatimah dia. Tapi karena gak sabar, jadilah dia neraka. Na'udzubillah, sudah hidup sakit-sakitan, mati masuk neraka lebih sakit. Toh. Kalau sabar coba, sampai meninggal dunia, surga. Kan sedikit sekali, tipis sekali itu. Makanya ikhwah, kita berdoa pada Allah. Rabbana afrigh alena sabran. Wasabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, anugerahkan pada kami kesabaran dan kokohkan kaki kami di atas kebenaran. Tolong kami dari orang-orang kafir. Insyaallah kita sambung badal maghrib, ikhwan. Persiapan untuk maghrib. Barakallahu fikum, subhanakallah bihamdik, syadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.